engkau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Terlukan seperti teduhan jiwa, ku dapatkan sebentuk lembutan hati menyentuh sekujur tubuhku yang tenang. Aku tahu yang ku rasakan. Engkau adalah lumpur cintaku, engkau adalah